namaku. Adakah yang mengganggu pikiranmu? Ceritakan padaku apa di hatimu. Jangan pernah kau ragu aku untukmu. Oh, oh. Sudah cukup kau bersedih. Kau tersenyum, ku ingin kau tertawa. Tawamu bahagiaku, bahagiaku selamanya. Tawamu bahagiaku, bahagiaku, oh mama. Bahagiaku selamanya.